بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali melanjutkan dari sesi sebelumnya pembahasan tentang fikih i'tikaf dari kitab Siyam min Zadil Mustaqni. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang syarat sahnya masjid yang digunakan untuk itikaf. Disebutkan oleh musannif pengarang Zadul Mustaqni bahwasanya kemarin la yasihu illa fi masjidin yujamma'u fihi. Tidak sah bagi seorang pria untuk itikaf kecuali di masjid yang ditegakkan sholat jamaah lima waktu di sana. Juga telah kita terangkan tentang kurang tepatnya pendapat yang mengatakan bahwasanya iktikaf hanya boleh dikerjakan di tiga masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Iktikaf di ketiga masjid itu lebih utama dibanding masjid yang lain, itu semua sepakat, tapi tidak dibatasi pada ketiga masjid tersebut saja. Telah kita terangkan kemarin bahwasanya hadis-hadis yang membatasi itikaf hanya boleh di tiga masjid itu, ya, matan maupun sanadnya ada kritik di dalamnya. Sehingga yang sahih bisa dikerjakan di masjid manapun, bagi para lelaki hanya sah dikerjakan di masjid yang ditegakkan sholat lima waktu di dalamnya. Telah kita tegaskan pula, kita terangkan ilahnya, sebabnya kenapa? Karena berkaitan dengan hukum sholat jamaah. Para pria ya, ditekankan sekali untuk sholat berjamaah di masjid. Sehingga ketika mereka mengerjakan ya, iktikaf kok tidak di masjid yang ditegakkan sholat lima waktu, tidak boleh. Karena apa? Mengganggu kewajibannya. Mengganggu yang lebih wajib. Ya, mengganggu yang lebih afdol kewajibannya. Sekarang kita lanjutkan pada matan berkaitan dengan perempuan. Illal mar'atu fa fi kulli masjidin siwa masjid baitiha. Kecuali bagi kaum perempuan. Ketika beliau menukil di sini tentang iktikaf bagi kaum perempuan, berarti Al-Imam Al-Hajjawi sebagaimana pendapat pula dalam mazhab Hambali mengatakan hukum sunnahnya itikaf itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Ini adalah pendapat yang pertama dari kalangan ahli fikih, dan ini adalah pendapat jumhur bahwa itikaf itu kalau untuk laki-laki telah kita nukilkan ijma'nya kemarin ya, ijma' bahwa bagi laki-laki hukumnya sunnah. Tapi untuk perempuan ada dua pendapat dari kalangan ahli fikih. Jumhur ulama baik Hambali, Syafi'i, dan selain mereka, hukumnya sama seperti kaum pria, ya. Karena diterangkan Rasul dulu itikaf, kemudian istri-istrinya juga itikaf, bahkan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau juga beritikaf. Maka ini umum hukumnya. Laki-laki sunnah, perempuan juga sunnah. Ini pendapat jumhur. Di sana juga ada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya perempuan itu dimakruhkan untuk iktikaf. Makruh berarti sebaiknya jangan dikerjakan. Ini ada ulama yang menukilkan pendapat ini. Mereka berdalil dengan dua asar. Asar yang pertama adalah tentang fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menerangkan beliau memerintahkan agar tempat-tempat itikaf istri-istri Nabi, kemah-kemah di masjid ini nih, biasanya kan ada tempat-tempat khusus untuk itikaf, mihrab-mihrab, ada yang bentuknya kemah-kemah, kamar-kamar, ruangan-ruangan. Nah, para istri Nabi juga membangun seperti itu dulu di Masjid Nabawi. Di dekat Rasulullah SAW beritikaf, Rasul punya ruangan, mereka juga membangun ya semacam kemah-kemah juga di dekat-dekat kemahnya Rasul di dalam Masjid Nabawi. Sama Rasul diperintahkan untuk membongkar, ya jangan beritikaf ya untuk saat ini. Ini asar yang pertama. Yang kedua, asar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma ahdatsun nisa lamana annahunna kama muniat nisa ubani Israil. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, andai kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat keadaan kaum perempuan di masaku saat ini, kata Ummul Mukminin, niscaya beliau saat ini pasti akan melarang para perempuan untuk mengerjakan keluar menuju masjid. Jadi tidak khusus itikaf saja, tapi menuju masjid, baik sholat jamaah, itikaf dan sebagainya. Sebagaimana beliau dulu pernah mengisahkan bahwasanya perempuan Bani Israel telah dilarang oleh Allah untuk keluar menuju masjid. Sebagian ulama mengatakan di sini menunjukkan ya perempuan ini makruh untuk itikaf. Tapi di sisi kami, pendapat kedua ini adalah pendapat yang tidak rajih. Mengapa? Yang pertama berkaitan dengan Rasul memerintahkan kemah-kemah istri Nabi untuk tahun itu diringkesi, tidak usah buat kemah untuk itikaf. Ini ada asbabul wurudnya, ada sebab kenapa itu terjadi. Sebabnya adalah Rasul mengantisipasi kecemburuan istri-istri Nabi satu dengan yang lain. Mungkin ada yang haid dan nifas tidak bisa ikut itikaf. Sebagian lain ketika membangun kemah karena lokasi terbatas, ada yang dekat dengan Nabi, ada yang jauh dengan kemahnya Nabi. Ya kan? Ada yang sampingnya pas, ada yang agak ke sana. Nah, ini mengantisipasi daripada kecemburuan-kecemburuan seperti itu, kata para ulama yang mengatakan ini tidak bisa digunakan untuk memakruhkan itikaf. Ini tujuannya bukan Rasul melarang itikafnya, bukan memakruhkan itikafnya, tapi mengantisipasi dari kecemburuan istri-istri beliau akan ya keadaan mereka yang tidak sama dalam hal itikaf ini. Ada yang haid ya, ada yang kemahnya, ada yang posisinya tidak dekat dengan Rasul, sehingga nanti mungkin ada timbul iri-irian, biasakan wanita kecemburuan. Ini kata para ulama yang membantahnya. Yang kedua, asar tentang Ibunda Aisyah yang mengatakan Rasul kalau lihat perempuan zaman kita ini, di zamannya beliau sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk melarang wanita keluar menuju masjid secara umum, sebagaimana Allah melarang wanita-wanita Bani Israel untuk menepis fitnah, ini justru menerangkan bolehnya para perempuan itu untuk itikaf, karena di zaman itu perempuannya itikaf, ya, menegaskan justru malahan. Kenapa? Justru Ibunda Aisyah ini ingin memberikan wa'id semacam apa namanya, agar lebih berhati-hati bagi kaum perempuan. Jangan bermudah-mudahan ketika beritikaf, supaya apa? Fitnahnya diminimalisir. Jadi tidak ada ya lafaz secara jelas dari kedua asar ini yang memakruhkan itikaf. Maka yang lebih tepat adalah pendalilan jumhur ulama, sunnah bagi kaum pria maupun kaum wanita. Maka kita ingatkan pula kepada para nisaul muslimin Kita ingatkan kembali tentang syarat-syarat iktikaf yang kemarin bagi kaum pria sudah kita sebutkan tentang syarat-syarat iktikaf muslim akil, ya, mumayyiz, berniat untuk berdiam di dalam masjid beriktikaf, kemudian tidak sedang junub. Maka untuk para nisa, selain mereka harus muslimah, harus akilah, harus mumayyizah, atau di atasnya lagi pernah baligh, tidak apa-apa, juga niat mereka juga harus raf'ul hadasnya berupa tidak haid dan tidak nifas. Ada syarat keenam yang harus mereka penuhi, yakni mendapatkan izin dari walinya. Bagi perempuan yang sudah bersuami, dia harus mendapatkan izin dari suaminya untuk itikaf. Bagi para pemudi, dia mendapatkan izin dari walinya, entah itu bapaknya, entah itu kakaknya, entah itu pamannya. Ya, untuk apa? Meminimalisir dari fitnah. Sebagaimana kalau puasa sunnah juga tidak boleh sembarangan puasa sunnah kalau ya suaminya tidak mengizinkan. Mengapa para ummahat juga tidak boleh sembarangan itikaf, walaupun kelima syarat di atas terpenuhi, tapi syarat keenam tidak mendapatkan izin suami, maka tidak terbolehkan mereka memaksakan diri untuk itikaf. Maka diterangkan di sini, ketika keenam syarat itu dipenuhi wanita muslimah, akilah, mumayyizah, berniat untuk itikaf, kemudian suci dari haid ataupun nifas, kemudian mereka mendapatkan izin dari suaminya, maka para wanita mendapatkan keluasan pada hukum tempat iktikafnya. Kalau laki-laki hanya boleh mengerjakan iktikaf di masjid yang ditegakkan sholat lima waktu di sana, perempuan bebas, pokoknya bukan masjid yang ada di rumahnya, yakni bukan musola di rumahnya. Boleh masjid dimanapun, yang kadang kan ada masjid yang hanya ngerjakan sholat maghrib sama isya sama subuh saja, ya, duhur sama asarnya tidak ada, orangnya ke sawah semua, ya, atau masjid-masjid yang dia itu ya jadi tempat transitan saja, ya, tidak mesti ada orang mengerjakan sholat berjamaah di situ. Perempuan boleh mengerjakan iktikaf dimanapun mereka menemui masjid selain tempat sholat yang ada di rumahnya. Kenapa? Karena wanita tidak terikat dengan kewajiban sholat berjamaah. Sehingga dengan sebab tidak adanya sholat berjamaah di situ, tidak akan gugur tidak akan membuat mereka menyia-nyiakan kewajiban. Beda kalau laki-laki. Kalau di tempat yang tidak ada sholat jamaahnya, jelas ini keliru. Itikaf sunnah, sholat jamaah lebih tinggi kedudukannya daripada itikaf, malah mengorbankan sholat jamaah. Nah ini malah tidak boleh. Jadi untuk perempuan bebas di masjid manapun, selama keenam syarat tadi terpenuhi, bebas di masjid manapun selain tempat sholatnya, kamarnya atau musholanya yang dibangun di area rumahnya. Ini yang tidak boleh di situ. Selain itu boleh, ya, selama aman dari fitnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga sampaikan berkaitan dengan syarat suci dari haid maupun nifas. Maka mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana tentang perempuan yang mengalami istihadhah? Ya, maklum ya, kita memahami tentang apa itu istihadhah. Innama dzalika irqun. Yang namanya istihadhah itu darah yang keluar karena ada ya urat yang terputus. Ya, ciri-cirinya berbeda dengan darah haid, berbeda dengan darah nifas. Insya Allah paham bagi ya para kaum hawa, juga kepada para bapak yang terbiasa ya dengan hal seperti ini. Ya, bedanya haid, nifas, istihadhah, ya, dari kebiasaan istri-istri mereka mengetahui hal tersebut. Nah, apa boleh perempuan yang istihadhah itu untuk beriktikaf? Jadi seorang wanita istihadhah itu boleh beriktikaf karena istihadhah bukanlah hadas, ya, bukan hadas, dan itu ada dalilnya. Di masa dahulu, salah seorang istri Rasulullah SAW itu pernah ada yang beristihadhah sebagaimana asar yang Disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, iktakafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min aswajihi. Telah beriktikaf salah seorang istri Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup ada satu istrinya yang ikut iktikaf, fakanat taro adam wasufrah. Pada istri beliau tersebut diketahui mengeluarkan darah dan lendir berwarna kuning, yakni lendir istihadhah, darah istihadhah. Watastu tahtaha wa hiya tusalli. Dia kemudian mengerjakan sholat dan juga menuju masjid beriktikaf, sedangkan di bawah tubuhnya ada penampung darah tersebut, yakni karena zaman dulu belum canggih ya, belum ada pembalut yang proper seperti masa kini itu, ya ada alatnya sendiri semacam bejana. Yani itikaf itu kan bisa sambil duduk, bisa sambil apa, ada bejana yang menampung darahnya sambil beritikaf. Jadi boleh perempuan yang sedang istihadhah boleh mengerjakan itikaf. Jadi telah kita bahas di sini, untuk perempuan juga hukumnya sunnah beritikaf, boleh dikerjakan di masjid manapun kecuali di musola atau tempat sholat yang ada di lingkungan rumahnya. Yang ketiga, kalau dia itikaf, tambah satu lagi syaratnya, yaitu harus dapat izin suaminya dan aman dari fitnah. Dan kemudian kalau dia istihadhah, tetap diperbolehkan untuk beritikaf dengan dasar ya, persetujuan Nabi melihat istrinya yang istihadhah untuk ikut beritikaf bersama dengan beliau. Kemudian kita menuju kepada pembahasan yang keenam, yakni nadar i'tikaf. Dalam matan disebutkan, waman nadarohu awis sholata fi masjidin ghairi salasah. Barang siapa yang menadarkan untuk i'tikaf atau menadarkan untuk mengerjakan suatu sholat di masjid selain tiga masjid yang paling utama. Jadi di sini ada orang menadarkan untuk itikaf. Apa kalau hukumnya? Kalau orang nazar mau itikaf, hukumnya jadi apa? Wajib. Nah, hukum asalnya sunnah, tapi karena dia nazar, mewajibkan untuk dirinya sendiri. Barang siapa nazar atau ingin mengerjakan, menadarkan untuk itikaf atau sholat di salah satu masjid selain ketiga masjid yang utama, jadi kemudian diterangkan pula apa ketiga masjid yang utama di sini. Wa afdhaluhal haram fa masjidul madinati fal aqsa lam yalzamhu fihi. Maka kalau dia ingin bernazar itikaf atau sholat selain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, maka dia tidak harus memenuhinya di masjid tersebut. Nah, ini gampangnya kita kasih ilustrasi atau contoh. Kita ambil contoh misalnya Pak Gesang. Karena misalnya proyeknya sukses, ya ada proyek dia bernazar. Kalau proyek saya sukses, ya saya bernazar akan mengerjakan iktikaf selama 3 hari di Masjid Ibnu Katsir pada hari ya Kamis malam Jumat ya, pekan setelah proyeknya ini goal, proyeknya goal ya, maka Kamis malam Jumat setelah proyeknya goal ini nazarnya harus dipenuhi. Lah qodarullah beliau ini pas proyeknya goal ini malah safar di hari yang dijanjikan tadi, iktikafnya tadi nazarnya hari apa? Kamis malam Jumat. Saat itu safar ya, ke tempat misalnya Surabaya atau Madura misalnya. Tidak apa-apa memenuhi nazarnya itu di salah satu masjid yang ada di tempat beliau bersafar tadi. Tidak harus dikerjakan di Masjid Ibnu Katsir. Kenapa? Kenapa? Karena tidak pada tiga masjid yang utama tadi. Jadi siapapun yang mengerjakan nazar secara khusus, ingin nazar atau sholat di bukan tiga masjid yang utama tadi, boleh memenuhinya di masjid manapun, tidak harus di masjid itu. Nadarnya di Masjid Ibnu Katsir, kok saat itu kondisinya memungkinkannya di Masjid Jojoran atau di Masjid Dzunuren Surabaya, ya dikerjakan di sana. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini para ulama menerangkan hal yang demikian ini. Karena apa? Sebabnya, setelah kita terangkan sebelumnya ya, semua masjid di atas muka bumi ini, selain ketiga masjid yang kita sebutkan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, secara keutamaan hukumnya sama. Pokoknya masjidnya itu tidak ada ikhtilafat syariat di dalamnya, tidak ada kuburannya, tidak ada anunya, macam-macam pelanggaran syariatnya, secara fadilah itu sama saja. Ya, selama kita boleh sholat di situ, ya, kalau ada kuburannya kan banyak ulama yang tidak memperbolehkan sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Semuanya sama fadilahnya, entah itu masjidnya makrong-makrong atau masjidnya sederhana, selama bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, keutamaannya sama saja. Hanya Masjidil Haram ya beda. Keutamaannya sholat di Masjidil Haram lebih utama berapa? 100.000 kali dibandingkan di masjid selainnya. Kecuali dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid selainnya itu selain tiga masjid itu. Kalau Masjid Nabawi 1.000 kali lebih utama ya dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Tentu selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa 500 kali lebih utama dibandingkan masjid-masjid selain itu tadi. Jadi ini kata para ulama, kalau nadarnya di masjid tertentu khusus menyebut nama masjidnya, enggak apa-apa, dikerjakan di masjid secara umum selama nama masjidnya itu bukan tiga masjid yang utama tadi. Nggih, dipahami nggih? Pengen nadar mengerjakannya di Masjid Ibnu Katsir, ya boleh dikerjakan di Masjid Istiqlal, boleh di Masjid Al-Akbar, boleh di Masjid Al-Falah, boleh di masjid mana, pondok Jombang, pondok Surabaya, boleh. Ya. Selama masjidnya aman dari ya mukhalafah syar'iyyah. Kemudian, wa in ayyanal afdal lam yajus, atau dalam nusah yang lain, lam yujzi fima tunahu wa aksuhu bi aksihi. Tapi kalau dia nadarnya khusus ngomong menyebut merek tiga masjid ini tadi, enggak boleh diganti kepada yang fadilahnya lebih rendah. Saya contohkan. Misalnya Mas Nur Ali nadar pengin salat atau iktikaf di Masjidil Haram. Ya harus dikerjakan di Masjidil Haram, enggak boleh di Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa enggak boleh. Kenapa? Karena fadilahnya lebih tinggi, paling tinggi Masjidil Haram. Sudah nyebut Masjidil Haram, ya harus Masjidil Haram. Apa mana dikerjakan di Masjid Ibnu Katsir, ya enggak boleh ya. Tapi kalau misalnya disebut saya ingin itikaf di Masjid Nabawi, boleh enggak dikerjakan di Masjidil Haram? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena fadilahnya lebih utama Masjidil Haram. Tapi boleh enggak dikerjakan di Masjidil Aqsa? Enggak boleh. Kenapa? Karena fadilahnya lebih tinggi di Masjid Nabawi. Nah, begitu kalau nyebut saya ingin ya itikaf di Masjidil Aqsa, ya kono kalau bisa ya, kalau dicegat tentara Israel ya wajar lah ya, dikuasai Israel sana. Tapi kalau bisa masuk, ya kalau enggak bisa masuk, ya kerjakan saja di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Susah kan masuk Masjidil Aqsa. Ya, kalau bisa ya di sana enggak apa-apa ya, buat pengalaman cari fadilah juga, namanya juga kiblat pertama kaum muslimin. Tapi kalau enggak bisa karena dicegat tentara Israel, ya. Ya bisa ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Tapi enggak boleh dikerjakan yang dicegat tentara Israel, tak kerjakan di Masjid Ibnu Katsir saja enggak boleh. Nadarnya belum terbebaskan. Jadi kalau nadarnya di masjid yang fadilahnya lebih kecil, boleh dikerjakan di masjid yang fadilahnya lebih utama. Tapi kalau nyebut mengerjakan nadarnya di masjid yang lebih utama, tidak boleh ya menunaikannya di masjid yang fadilahnya lebih kecil. Nah, difahami ya? Ya, diterangkan oleh para ulama demikian. Kemudian waman nazaro zamanan muayyanan dakhala mu'takafahu qabla lailatil ula wa kharaja ba'da akhirih. Ini menunjukkan tentang waktu iktikaf, ya. Permasalahan tentang waktu iktikaf. Jadi iktikaf itu sudah kita jelaskan secara umum dan secara khusus. Secara umum itu apa? Semua orang yang ingin mengerjakan ketaatan berdiam diri di masjid, ya, kalau dia meniatkan iktikaf, menurut pendapat banyak ulama itu boleh, sejam dua jam boleh. Misalnya di hari di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan, dia ingin masuk masjid sekalian berniat iktikaf, saya iktikaf selama sekian jam. Nah, ini makna iktikaf secara umum. Tapi juga di dalamnya ada makna iktikaf secara khusus, yakni iktikaf yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah mengerjakan iktikaf lain selain iktikaf ini, yakni apa? Iktikaf yang dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, khusus beliau paling banyak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini yang akan lebih rinci pembahasannya. Jadi kalau seseorang ingin meniatkan iktikaf sebagaimana Rasul iktikaf di 10 hari di bulan Ramadan, maka kapan dia memulainya? Maka dia memulainya adalah jika dia ingin memulai pada hari ke-21, maka saat asar atau sebelum maghrib dari hari yang ke-20 dia sudah ada di dalam masjid. Jadi ketika matahari terbenam, masuk langsung pada malam ke-21, dia sudah berada di dalam masjid. Nah, ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh jumhur ulama. Kalau ingin itikaf di 10 hari terakhir, maka maghrib pada malam ke-21 dia harus sudah berada di masjid yang dia gunakan untuk itikaf. Walaupun di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya boleh saja dia masuk di subuh pada hari ke-21. Ini juga ada ulama yang mengatakan akan hal tersebut. Tapi sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian, maka kita memilih pendapat barang siapa yang ingin mengerjakan 10 hari atau 10 hari terakhir, anggap saja bulannya adalah 30, maka di malam ke-21 misalnya, maka maghribnya kita harus sudah berada di masjid tersebut. Kemudian wala yakhrujul mu'takifu illa lima labudda lahu minhu wala ya'udu maridon wala yashhadu janazatan illa an yashtaritahu. Berarti ini berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh ketika iktikaf. Maka yang iktikaf di sini, maka tidak boleh keluar kecuali untuk memenuhi hajatnya. Hajat apa yang dimaksud di sini? Orang yang itikaf tidak boleh keluar kecuali untuk memenuhi hajatnya, kata mu'alif. Hajat itu yang berkaitan dengan hajat asasi manusia. Makan, minum, buang hajat. Makan, minum, buang hajat. Ini hajat individu di sini. Maka ketika di masjid tersebut hajatnya sudah terpenuhi, tidak ada alasan bagi dia untuk keluar dari masjid tersebut. Misalnya sudah ada ya makan buka gratis berjamaah, sahur sudah ada yang ngirim dari rumah, ada anaknya yang ngirim, maka tidak boleh bagi dia keluar ya dari masjid dengan alasan aduh bukane lauke ya ayam enggak seneng, aku pengennya sate, terus keluar, enggak boleh ya. Itu hajat minimal ya, ini untuk menegakkan tulang saja. Kemudian juga kalau di masjid tersebut sudah ada kamar mandi dan semisalnya MCK, maka dia tidak boleh menunaikan hajat-hajatnya itu pulang ke rumahnya, tapi harus ditunaikan di yang paling dekat. Ini penjelasan para ulama. Juga tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak boleh menyelenggarakan jenazah, yakni mengantar jenazah ke kuburan, walaupun ini ketaatan. Kan kita sudah membuat batasan tentang rukun asasi itikaf kemarin, apa? Ketaatannya dilakukan di dalam masjid. Nyolati tok di dalam masjid, boleh ngantar ke kuburannya, tidak boleh. Illa an yastari tohu, kecuali dia sudah mempersyaratkan di awalnya. Sudah kita bahas tentang itikaf bersyarat. Apa itikaf bersyarat? Jadi dalam niatnya sudah mempersyaratkan, saya akan itikaf di 10 hari terakhir. Cuma nanti kalau ada teman saya yang sakit, saya ingin menjenguknya. Kalau meninggal, saya ingin ya menguburkannya. Kalau ada anggota keluarga sakit, saya boleh keluar untuk mengobatkannya. Ya, misalnya seperti itu. Ada perincian tentang syarat-syaratnya ketika berniat yang seperti ini diperbolehkan. Tapi akan kita sebutkan parameter syarat-syarat seperti ini. Ya, apa saja syarat-syarat yang diperbolehkan dan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, boleh seseorang mensyaratkan itikaf dengan syarat-syarat yang mubah, yang tidak merusak daripada tujuan itikafnya. Seperti tadi, keluar kalau ada anaknya yang sakit, atau istrinya sakit, atau saudaranya sakit, atau yang meninggal, boleh ya keluar. Ya, boleh mempersyaratkan itu ketika meniatkan itikaf. Paham ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam matan tadi. Yang kedua, tidak boleh mempersyaratkan sebuah syarat yang merusak iktikaf. Jadi, aku akan iktikaf, tapi kalau aku rindu dengan istriku, aku akan pulang ke rumah. Ini tidak boleh merusak daripada tujuan iktikaf. Karena apa? Rasulullah SAW itu iktikaf dan mengencangkan sarungnya. Tujuannya rindu dengan istrinya terus jadi pengikat iktikaf, tidak boleh dijadikan syarat, kata para ulama. Ini apa? Merusak daripada nilai dan tujuan iktikaf. Ya. Jadi kemudian yang ketiga, syarat-syarat yang berkaitan dengan hajat asasi, maka boleh dipersyaratkan. Misalnya jika di masjid ini tidak ada yang ngirimi makan sahur, maka saya ya apa namanya keluar untuk mencarinya. Ini tidak usah dipersyaratkan pun sudah diperbolehkan oleh para ulama, karena apa? Berkaitan dengan hak jiwa. Ya. Kalau tidak ada yang ngirimi sahur atau tidak ada subsidi sahur dari takmir, kan sebagian takmir kadang ada yang menggalakkan juga sahur bagi yang itikaf seperti itu, maka tidak mengapa dia ya keluar untuk memenuhi hajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal tersisa beberapa pembahasan sedikit. Ya, ini berkaitan dengan pembatal-pembatal iktikaf, kemudian juga tentang takorub-takorub yang harus dikerjakan ketika iktikaf, dan perbuatan-perbuatan yang harus dijauhi ketika iktikaf. Juga akan kami nukilkan tentang hikmah kenapa iktikaf itu disunnahkan. Hanya saja waktu membatasi pertemuan kita pada sore hari ini. In kana sawaban faminallah, wa in kana khata'an famini tsumma minasyaiton. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.